Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiban. Qala ya qawmi abdullaha ma lakum min ilahin ghayruh wa la tanqusu al-mikyal wal-mizan inni arakum bikhair wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Dan kepada kaum Madian kamu utus saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaum, wahai kaumku, a'budullah, sembahlah hanya pada Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, apa kalian malah menyembah pada selain Allah? Wala tangkusul mikyal wal mizan, janganlah kalian sekali-kali mengurangi takaran dan timbangan. Curang, takaran, timbangan, curang dari munculnya dari mana? Kaum Syu'aib. Inni arakum bikhair, semuanya aku melihat kalian dalam keadaan baik-baik saja. Artinya kalau sudah dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dijaga kenikmatan itu. Wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit. Dan aku takut kepada kalian akan menimpa azab Allah pada hari yang menyelimuti kalian dengan azab Allah seluruhnya. Qala Imam Sa'di rahimahullah, ay wa arsalna ila Madyan al-qabila al-ma'rufa alladhina yaskununa fi Madyan fi adna Falastin. Aina Falastin? Ah? Fi Syam. Dan kepada kaum Madyan kami utus kepada mereka saudara mereka sendiri, yaitu Syu'aib. Madian adalah kabilah ma'rufah yang mereka tinggal di Madian. Fi adna Falastin, fi adna Falastin, di Falastin bagian bawah. Akhahum fi nasab Syu'aiban, saudara mereka sendiri dalam nasab yaitu Syu'aib. Annahum ya'rifunah, mereka sendiri mengetahui Madian, Madian sendiri mengetahui Syu'aib. Walia tamakkaru min al-akhdh anhu, supaya mereka pun merasa lebih tenang, nyaman mengambil ilmu darinya. Maka Syu'aib mengatakan pada mereka, ya qaum, wa'budullah, ma'alakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah, kalian beribadahlah hanya kepada Allah saja. Kenapa kalian pada menyembah malah kepada selain Allah? Ayah akhlisu lahul ibadah, sembahlah hanya kepada Allah saja. Fa'innahum kami syiriku nabi. Nah, kenapa Nabi Syu'aib memerintahkan mereka untuk beribadah pada tauhid, untuk bertauhid pada Allah? Karena di Palestina juga ada kesyirikan. Jangan ngaku-ngaku tempat apa yang disucikan enggak ada kesyirikan, ada. Palestina di sini, Palestina. Nah, karena mereka ketika itu melakukan kesyirikan pada Allah, ditambah Ya, plus, ada plusnya ini. Sudah syirik, sudah melakukan kesyirikan, ditambah apa? Ya khasunal mikyal wal mizan. Curang di dalam timbangan, takaran curang. Di mana ini? Palestina. Palestina di mana? Syam. Syam itu mana aja? Palestina, Suriah, Lebanon. Mana lagi? Yordania. Ini pintunya ke Eropa, perdagangan. Kenapa Rasulullah SAW dagangnya ke Syam? Memang dari dulu dagang. Ya, dari zaman Nabi Syuaib sudah terjadi apa? Sudah terjadi apa? Kecurangan di dalam timbangan dan takaran. Zamannya sudah lama, sangat lama. Dari dulu sudah diwanti-wanti oleh Nabi Syuaib. Ya, daerahnya daerah dagang, perdagangan. Rasulullah SAW dagang kemana? Negeri Syam, ya Syam ini, Palestina, Madian termasuk di dalamnya. Apa mada? Nah, walatangkusul mikyal wal mizan, janganlah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Harus adil, harus benar-benar pas, ancurang dalam takaran timbangan. Ini arakum bekhair. Aku melihat kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat, nikmat, banyak anak, banyak harta, bersyukur. Harusnya tuh kalian bersyukur terhadap pemberian Allah. Jangan kalian kufur nikmat, malah kalian mengurangi timbangan dan takaran. Wa inni akhafu alaikum azaban yawmin muhit. Dan aku khawatir, aku takut pada kalian akan menimpa azab yang menyeluruh kepada kalian. Azaban yuhitu bikum, azaban yang meliputi kalian seluruhnya. Wa la yabqa minkum baqiyah. Sehingga tidak tersisa sedikit pun bagi kalian. Kenapa? Karena curang dalam timbangan dan takaran. Ya, banyak zaman sekarang banyak curang timbangan takaran, banyak. Contohnya apa, Mas Umar? Ya, termasuk takaran timbangan itu masuk. Ya, lapornya kemana itu? Ada laporannya. Nah, Ami Arif, Blabas, apa contohnya? Kurang takaran timbangan. Pasar-pasar. Herbal bisa gak curang takaran timbangan? Bisa. Jangan mojokin orang aja. Jualan herbal juga sendiri. Ah, kali bagi-bagi gratis. Ah, Mas Abdurrahman. Mas Miftah. Contoh. Mas Azhar. Mas Susup mukanya gak kelihatan. Azharana bilang muka tembok lagi nanti. Karena apa? Kehalangan tembok. Jangan ngumpet di tembok. Tuh kayak Mas Umar berani. Kelihatan mukanya. Contoh. Saya ngeri. Artinya buat kita juga. Ya. Untuk diri kita sendiri ini nasihat untuk diri kita. Contohnya apa? Curang timbangan. Timbangan banyak macam nih sekarang nih. Takaran timbangan banyak macam. Kalau dulu ya mungkin 1-2 jenis saja. Sekarang waduh. Jenisnya banyak. Ya, jenisnya banyak, macamnya banyak. Tipu menipunya sudah lebih canggih. Kalau takaran timbangan, misalkan kalau takaran, takaran itu kalau di kita apa takaran? Beras, takaran beras. Takaran beras itu apa? Kayak apa? Apa namanya? Volume apa? Apa itu? Yang bulat itu apa namanya? Itu kan pakai takarannya. Tapi takaran kelihatan besi masukin, padahal dia di tengahnya dikasih papan atau apa, setengahnya atau seperempatnya. Dia kira udah penuh. Iya kan? Dia kira udah penuh. 1 liter, 2 liter, padahal setengahnya dia. Al-Khabs. Ya. Kurang dalam timbangan takaran. Belum timbangannya di setting. Belum beratnya juga di setting. Al-Muhim. Banyak sekali. Na'udzubillah. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul barakatuh.